memiliki nama-nama yang indah yang walillahil asmaul husna, bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, yang indah. Demikian juga sifat. Walillahi mathalul a'la. Allah memiliki sifat yang tinggi. Allah menyatakan dalam Al-Quran, walillahi mathalul a'la. Dan bagi Allah sifat al-a'la yang maha tinggi, yang sangat tinggi. Mereka menetapkan dari apa yang Allah tetapkan bagi dirinya nama dan sifat. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan nama dan sifat bagi Allah apa yang Allah namakan dan sifatkan bagi dirinya. Karena nama dan sifat itu tauqifiyah, berdasarkan dengan nas Alkitab dan Sunnah. Kita tidak boleh memberi nama atau memberi sifat kepada Allah yang itu tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah. Sekalipun nama itu atau sifat itu layak bagi Allah, benar disifatkan Allah, kalau tidak ada dalilnya maka tidak boleh. Ini ahli sunnah dalam menetapkan nama dan sifat, dan di dalam menetapkan sifat mereka tidak mentamtsil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, wala tahrif, dan tidak juga merubah-rubah baik lafaz ataupun makna sifat. Wala tasybih, tidak mentasybih, tidak menyerupakan. Wala takyif, wala ta'til, tidak menolak nama dan sifat dan tidak mempertanyakan bagaimananya, bagaimana sifat itu. Enggak boleh, ini dilarang bagi kita untuk mempertanyakan sifat. Allah mendengar, bagaimana pendengarannya Allah? Enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap malam, di sepertiga malam terakhir. Kita imani Allah turun, memiliki sifat turun ke langit dunia. Tetapi kita tidak boleh mengatakan bagaimana sih turunnya Allah, bagaimana istiwanya Allah di arsy. Ini tidak diperbolehkan, dilarang. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberitakan kepada kita, kepada rasulnya, tentang bagaimana sifat. Ada seorang datang ke majelisnya Al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullah, bertanya tentang al-istiwa. Ya Imam, kaifa al-istiwa? Bagaimana tuh istiwanya Allah, istiwa di arsy? Imam Malik marah sampai menundukkan kepalanya, berkeringat mendengar ada orang yang bertanya tentang bagaimana sifatnya Allah. Marah Imam Malik, lalu beliau menjawab, al-istiwa ma'lumun wal-kaif majhulun wal-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'ah. Akhriju hadzal rajul. Beliau mengatakan istiwa itu adalah ma'lum, sesuatu yang ma'lum, sesuatu yang diketahui maknanya. Istiwa ala irtafa, tinggi, di atas. maknanya wal kaif majhul, adapun kaifiyahnya kita tidak mengetahuinya, hanya Allah yang mengetahui kaifiyah tentang tata cara sifatnya, majhul. Wal iman bihi wajibun, dan mengimaninya adalah wajib. Kita wajib mengimani sifat Allah istiwa. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Mempertanyakan bagaimana istiwanya. Terus kalau Allah turun ke langit dunia berarti arusnya kosong. Nah, ini tidak usah dipertanyakan. Tidak sampai akal kita. Katanya Allah istiwa di atas arsy, bersemayam di atas arsy, dan Allah turun ke langit dunia di setiap malam, di sepertiga malam terakhir. Berarti di saat itu arsy-nya kosong karena Allah turun. Kalau orang tidak paham dengan kaidah semua sifat, bingung dia. Bagaimana ahlus sunnah? Mereka tidak membahas-bahas masalah ini. Mereka mengimani Allah itu ulu, di atas, dan tidaklah sifat ulunya Allah itu menjadi hilang dengan sifat turunnya ke langit dunia. Turunnya Allah ke langit dunia, tetap Allah memiliki sifat ulu, tetap di atas arusnya. Karena langit dan bumi dalam genggaman Allah Azza wa Jal. Beda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, yang menisi kaidah ahli sunnah. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam syarah alladhi alaihi salaf li'ummah wa immatuha, yang para salaf ummah dan para imam-imam berada di atasnya keyakinan tentang asma'u sifat. Fa'innahum athbatu lillahi ma athbatahu li nafsihi wa athbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam atan bila tamthilan wa tanzihan bila ta'til. Mereka ahlu sunnah salaf menetapkan bagi Allah nama dan sifat apa yang Allah telah tetapkan pada dirinya dalam Al-Quran. Banyak sekali disebutkan tentang nama dan sifat, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya, isbatan dengan penetapan tanpa temsil, tanpa menyerupakan dengan makhluk, menyerupakan dan makhluk. Karena ada kelompok yang menetapkan nama dan sifat tetapi mereka menyerupakan, menyamakan nama dan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau sunnah enggak, mereka menolak mengadakan tamtsil, enggak ada serupa dengan Allah. Ada yang menyerupakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an sifat al-wajh. Wa yabqa wajhu rabbik, dan tetap wajah Rabbmu abadi, kekal wajahnya Allah. Berarti Allah memiliki wajah, maka tidak boleh kita kemudian memisalkan atau menyerupakan wajahnya Allah dengan wajah makhluk seperti wajah manusia. Allah punya wajah berarti Allah itu punya hidung, Allah punya bibir, Allah punya gigi, sebagaimana kelazimannya wajah ada matanya. Tidak boleh, dilarang perkara yang haram di dalam masalah sifat Allah Azza wa Jal. Ada yang menyerupakan. Allah mengatakan yadullahi, tangan Allah, fawqa aydihim, di atas tangan mereka. Maka tidak boleh kita mempermisalkan tangannya Allah dengan tangannya makhluk. Oh, berarti Allah punya jari sebagaimana kita punya tangan, ada jari. Kalau jari memang ada nasnya, Allah menyebutkan bahwa Allah punya jari jemari. Kita tetapkan itu. Tapi kalau Allah punya kuku, punya ini, enggak ada. Maka tidak boleh kita melampaui dari apa yang Allah tetapkan di dalam sifatnya. Wa tanzihan bila ta'til, dan mensucikan nah, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat yang mustahil bagi Allah. Ahlussunnah mensucikannya bila ta'til, tanpa menolak, meniadakan. Bagaimana maksudnya? Ahli sunnah keyakinannya dalam menetapkan nama sifat itsbatan bila tamtsil, menetapkan tanpa mempermisalkan dengan makhluk. Wa tanzihan, dan mensucikan nama dan sifat Allah dari sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, seperti tidur, seperti jahal, seperti mati. Allah disucikan dari sifat itu. Allah zalim misalnya, ini kita sucikan. Al-Sunnah mensucikan, tetapi bila ta'til, tanpa menolak secara luruhan. Artinya tidak sekedar menafikan, meniadakan, tetapi menetapkan lawan dari sifat yang dinafikan itu. Ini kaidah. Kalau kita mengatakan Allah tidak memiliki sifat mati, sifat kita mensucikan Allah dari sifat Allah memiliki sifat mati, beda dengan makhluk-makhluk mati. Tapi Allah tidaklah menimpa padanya kematian. Allah memiliki sifat al-haya, hidup. Maka kita menolak sifat al-maut, mati bagi Allah, tetapi wajib untuk kita menetapkan lawan dari al-maut, yaitu al-haya. Kalau kita mensucikan Allah dari sifat al-zulm, kezaliman, maka kita meniadakan Allah tidak memiliki sifat zalim, tetapi wajib untuk kita menetapkan lawan dari zalim itu, yaitu adil. Adil. Maka dalam mensucikan nama, menolak sifat-sifat kekurangan bagi Allah, sifat mustahil, maka kita menetapkan lawannya. Ini kaidah di sunnah. Karena disebutkan hanya sekedar menafikan tanpa menetapkan lawannya dari an-nakhos, kekurangan, itu bukan kamal, bukan kesempurnaan bagi Allah. Kalau mengatakan Allah tidak mati, Allah misalnya jahil, Allah tidak jahil, maka kita menetapkan lawan. Allah Subhanahu wa taala itu alim. Atau kita menolak sifat jahil, meniadakan sifat jahil bagi Allah, maka kita menetapkan lawan dari jahil itu sifat ilmu. Ini maksudnya tanzian bila ta'til. Fa innal kalam fi sifat farun an kalam fi dzat, karena pembicaraan tentang sifat itu adalah bagian atau cabang dari pembicaraan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yuhdada atwahu, maka diambil yang semisalnya, diambil yang semisalnya. Mereka ahlul dolal dari kalangan Jahmiyah, Al-Mu'tazilah dan semisal dengan mereka, mereka itu menolak sifat bagi Allah seperti Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat. Mereka menolak sifat bagi Allah. Namun mereka menetapkan zat. Allah Subhanahu wa taala memiliki zat. Mereka menetapkan bahwasanya zatnya Allah itu berbeda dengan zat makhluk. Tidak sama dengan zatnya makhluk, beda. Tetapi dalam masalah sifat mereka membedakan. Mereka membedakan. Kalau kita menetapkan sifat bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Allah memiliki sifat melihat, kita juga melihat. Allah memiliki sifat mendengar, kita juga mendengar. Nah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka mereka menolak sifat. Alasannya, kenapa dalam masalah zat mereka menerima Allah berbeda dengan makhluk dalam zatnya? Kenapa dalam masalah sifatnya dibedakan? Harusnya juga berbeda, karena zatnya berbeda. Maka ahli sunnah menetapkan ini, pembicaraan tentang zat sama dengan pembicaraan di dalam sifat. Kalau kita mengatakan Allah tidak ada yang serupa dengannya zatnya, maka begitu pula sifatnya, tidak ada yang serupa, yang sama dengan sifatnya Allah Azza wa Jal. Maka mereka orang-orang yang menyisihi kaidah ahli sunnah dalam menetapkan nama dan sifat itu akan kebingungan sendiri dia. Nah, dan ulama banyak sekali menulis kitab-kitab tentang ini. Ajmanya Imam Ahmad, banyak kelompok-kelompok yang mengaku Islam tapi menyimpang akidahnya dalam asmaus sifat. Ada Jahmiyah, ada Mu'attilah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Ya, mereka semua ini keyakinannya menyelisih keyakinan ahli sunnah dalam masalah sifat. Al-Imam Ahmad menulis kitab dalam membantah kelompok-kelompok tadi. Qala al-musannif rahimallahu taala, wa bi sahih al-Bukhari, dalam sahih al-Bukhari, qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, hadithun nasa bima ya'rifun, aturiduna yukadziballahu ayukadziballahu wa rasuluhu. Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hadithun nas bima ya'rifunahu. Hadithun nas bima ya'rifunahu artinya sampaikan kepada manusia dari apa yang mereka pahami. Kalau kamu menyampaikan sesuatu kepada orang, sampaikan yang dia pahami oleh akal mereka. Jangan menyampaikan sesuatu yang akalnya itu enggak sampai. Aturiduna, apakah kalian ingin ayukadzdzaballahu wa rasuluhu, Allah dan rasulnya didustakan gara-gara engkau menyampaikan sesuatu berkaitan dengan Allah dan rasulnya yang akal mereka enggak sanggup, enggak sampai untuk paham, sehingga mereka pun mendustakan padahal yang kamu sampaikan itu benar. Enggak sampai ya, mereka pun tidak menerimanya. Kata Syekh Al-Utsaimin, kalimuhum bil mawa'id wa ghair al mawa'id hadithun nas, sampaikan kepada mereka, berbicara kepada mereka baik dengan nasihat, peringatan-peringatan ataupun selain nasihat dan peringatan. Bima ya'rifun, bima yumkin ay ya'rifuhu wa tablughu quluhum hatta la yuftanu, dari suatu yang memungkinkan mereka memahami apa yang kamu sampaikan dan bisa sampai kepada akal-akal mereka hingga dia itu enggak terfitnah, enggak salah paham, bahaya nanti salah memahami hadis, keluar salah paham, ini enggak boleh, sehingga membuat fitnah. Sekalipun yang kamu sampaikan itulah hak, manakala akal-akal mereka tidak sampai, bisa muncul fitnah. Pergi dakwah ke kampung-kampung yang keumuman masyarakatnya enggak sekolah, enggak paham, lalu dengan menyampaikan perkara-perkara yang sifatnya berat, masalah asma sifat, enggak sampai akal mereka. Tak aja mungkin agak sulit memahami tentang kaidah-kaidah asma sifat, sehingga nanti didustakan. Nah, bicara apa ini? Tak ada manfaatnya. Oleh karena itu, datang dari atsar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, innaka lan tuhaditha qawman hadithan la tabluguhu quluhum illa kana libadhihim fitnah. Kata beliau, sesungguhnya engkau tidaklah engkau menyampaikan satu hadis kepada satu kaum yang akal-akal mereka la tabluk, tidak sampai kepadanya, akal-akal mereka itu enggak sampai bisa paham hadis yang kamu sampaikan, pembicaraan yang kamu sampaikan, illa kana li ba'dihim fitnah, kecuali pada sebagian mereka itu fitnah, menjadi fitnah, akan menjadi fitnah dari apa yang kamu sampaikan. Kamu sampaikan benar, tapi yang menerima enggak sampai akalnya mencerna apa yang kamu sampaikan itu, maka jadi fitnah sebagiannya. Oleh karena itu, termasuk dari hikmah dalam dakwah adalah seorang itu mengetahui keadaannya majmu, orang yang didakwai dari kalangan apa, sehingga kita bisa menyampaikan suatu ilmu kepadanya dengan batas akalnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ud'u ila sabi rabbika bil hikmah, Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ajaklah mereka ke jalan Tuhan, ke jalan Rabbmu, bil hikmah, dengan hikmah. Asy-Syaikh Utsaimin menyebutkan di antara hikmah dalam dakwah adalah seorang dai hendaknya mengetahui hal mad'u, kondisi keadaannya orang yang didakwahi, sehingga dia bisa menyampaikan sesuai dengan akalnya mereka. Kalau tidak, dia akan muncul sebagian fitnah akibat apa yang kau sampaikan kepadanya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Hasan dalam ucapan Ali bin Abi Talib ini, Amirul Mukminin, sabab hadal qaul, sebab beliau mengucapkan ucapan ini, yaitu Ali bin Abi Talib, apa yang terjadi di masa khilafah beliau ketika beliau menjadi khalifah setelah Uthman bin Affan terbunuh. Beliau diangkat oleh kaum muslimin menjadi pengganti Uthman di dalam masa kekhalifahannya. Banyaknya manusia iqbal al-hadis, mereka berbondong-bondong untuk belajar hadis, mempelajari hadis, mencari hadis banyak. Wa qirratul qasas wal waq, dan juga banyaknya tukang-tukang kisah, tukang-tukang cerita, dan tukang-tukang pemberi nasihat ada juga. Ada yang majelis tahdid menyampaikan hadis, ada yang majelisnya hanya kisah-kisah saja, cerita-cerita, enggak ilmu yang disampaikan, cuma kisah-kisah saja, cerita-cerita. Dan ada yang menyampaikan cuma nasihat saja, mau'idzah, membuat orang itu takut, enggak peduli disampaikan itu enam hadis, hadisnya mungkar atau sahih, enggak peduli, enggak tahu, yang penting ada hadis sampai. Dan mereka di dalam menyampaikan kisah-kisah mereka, mereka mendatangkan, menyampaikan hadis yang mereka sendiri tidak tahu dari mana hadis ini berasal. Jadi ada cerita-cerita tentang ini, cerita tentang an-nar wal jannah dikisahkan, cerita tentang ahlul kitab diceritakan semua, enggak tahu dari mana. Baru maistangkaroha badunas waroddaha. Dan terkadang manusia yang mendengar itu mengingkari dan menolak, padahal apa yang disampaikan itu terkadang ada asalnya dalam syariat, ataukah maknanya sahih, maknanya benar, mereka pun menolaknya karena dianggap ini aneh kisahnya, aneh ceritanya. Dan memang banyak cerita-cerita yang garib, yang aneh disampaikan kepada kita oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan umat-umat terdahulu. Nah, mereka tukang cerita menyampaikan saja, nggak tahu penting. Nah, ada kalimat ini bagus sampaikan, kisah ini disampaikan tanpa dia mengetahui, sehingga terjadilah sebagian mereka itu kerusakan dari perkara yang demikian ini. Mereka menolak, padahal ada asalnya. Oh, ternyata itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak. Maka apa arsadahum Amirul Mukminin ila annahum la yuhadditsuna 'ammatan nas illa bima huwa ma'ruf yanfa'un nas fi aslidinihim wa ahkamihi min bayanil halal wal haram alladhi kullifu bihi 'ilman wa 'amalan duna ma yushghilu 'an dhalik mimma yuwaddi mimma qad yuwaddi ila raddil haqq wa 'adami qubulihi fa yufdi bihim ila takdzib. Maka Ali bin Abi Thalib memberikan bimbingan kepada manusia mereka untuk tidak menyampaikan sesuatu di hadapan manusia secara umum kecuali apa yang mereka ketahui, yang itu memberikan kemanfaatan kepada manusia di dalam agama dan agama mereka. Wahkam, ahkam din dan hukum-hukum berkaitan dengan agama ini, itu yang disampaikan. Membayanil halal wal haram, menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Itulah yang bermanfaat untuk umat manusia. Adapun kisah-kisah yang enggak jelas sanadnya, sandarannya, ini hadis atau kisah-kisah palsu, kisah-kisah dusta. Maka beliau berikan bimbingan, sampaikan kepada manusia apa yang berikan manfaat bagi agamanya, bagi hukum-hukum dalam syariat. Membayanil halal, menjelaskan yang halal dan yang haram, yang mereka itu diberikan taklif, beban untuk dia memahaminya, mengilmuinya dan mengamalkan tanpa membuat mereka sibuk dari perkara-perkara yang mengantarkan kepada menolak kebenaran dan tidak menerima kebenaran tersebut, bahkan sampai membawa kepada takdzib, pendustaan. Karena tadi tukang-tukang kisah, tukang-tukang cerita itu menyampaikan sesuatu yang kadang enggak dimasuk akal, masuk di akal mereka sehingga mereka pun menolak. Padahal ternyata itu adalah benar, itu hadis. Bahkan disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan waqad kana syekhina al-musannif, dan sungguh syekh kami yaitu Syekh Muhammad bin Wahab, kakek beliau, karena Syekh Abdul Rahman ini adalah cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, beliau Syekh Abdul Rahman menyebutkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab la yuhibbu wa yuqra 'ala an-nas illa ma yanfa'uhum fi asli dinihim wa ibadatihim wa muamalatihim alladzi la ghina lahu min ma'rifatihi. Beliau tidaklah senang untuk dibacakan kepada manusia kecuali apa yang berikan manfaat kepada mereka di dalam agamanya dan ibadah mereka serta muamalah. Ini Muhammad, Muhammad bin Abdul Wahab tidak senang disampaikan, dibacakan kepada manusia kecuali perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada agama mereka dan ibadah serta muamalah. Alladzi la ghina lahum an ma'rifati, yang mereka sangatlah butuh untuk mengetahuinya. wa yanhahum 'anil qira'ah fi mithli kutubi Ibnu Jauzi, dan beliau melarang dari membacakan kitab-kitab semisal kitabnya Ibnu Jauzi At-Tabsirah, karena di sana ya, banyak kisah-kisah di sebagian kitabnya Ibnu Jauzi itu yang tidak ada sandarannya dari syariat sanadnya. Dan ini memalingkan manusia dari perkara-perkara yang memberikan kemanfaatan dan wajib bagi mereka untuk mereka memahaminya. Thumma qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa rawa Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibn Tawus an Nabihi Tawus an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna ra'annahu ra'a rajulan intafadha lama samia hadithan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bisifat istankara lidhalik faqal ma faraku haula yajiduna riqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutashabihi. Kata Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas riwayat ini dan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya bahwasanya beliau melihat seorang laki-laki, beliau melihat seorang laki-laki intafadha, intafadha itu yahtazza jismuhu, bergetar badannya, bergetar badannya. Lama sami hadithan, tatkala dia mendengar sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan fis sifat, tentang sifat, tentang sifat-sifat Allah. Laki-laki ini bergetar badannya ketika mendengar sebuah hadis dari Nabi tentang sifat, tentang sifatnya Allah Azza wa Jal. Kenapa bergetar? Istingkaron lidhalik, sebagai bentuk pengingkaran, mengingkari sifat tersebut. Faqala, lalu dia pun mengatakan, ma faraku haula, kenapa mereka itu takut? Apa yang buat mereka itu takut? Yajiduna riqatan inda muhkamihi, mereka ketika mendapati ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas, wadih, gamblang maknanya, hukumnya, mereka dengan ringan, mereka menerima. Riqah, layin, dengan lemah, dengan lembut menerimanya. Wa yuhlikuna 'inda mutasyabih, dan mereka binasa pada ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang belum jelas maknanya bagi dia. Perlu penjelasan dari yang lain, ayat yang lain, sehingga mereka menolak, mereka tidak menerima, maka mereka binasa. Ini merasa heran Abdullah bin Abbas terhadap seorang laki-laki jika mendengar hadis tentang sifat atau ayat tentang sifat, mereka menunjukkan pengingkaran, Masa seperti ini? Dan mereka menolak. Ma farak haula. Yajidu riqatan damu kami wa yahlikuna damu tashabih. Naam. Apa yang kita bisa ambil dari atsar Abdullah bin Abbas ini? Yaitu ada sebagian orang yang ketika mereka mendengar hadis-hadis tentang sifat sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingkari, mereka tidak menerima, karena mungkin ya tidak sampai akalnya. Tapi kalau dia mendapati tentang hadis atau ayat-ayat yang dia jelas maknanya, penunjukannya, mereka pun dengan gampang menerima. Tidak kemudian seperti ketika mendengar hadis tentang sifat langsung bergetar badannya, apa ini? Idza sami'a syai'an min hadis sifat intafadhu kal mungkin lahu. Kalau mereka mendengar sesuatu dari hadis sifat, intafadhu, bergetar badannya, kal mungkirin lahu, seolah-olah mengingkari. Falam yahsul lahum, falam yahsul minhum al-iman wajib alladhi awjabahullahu ta'ala al-ibadi ala ibadil mu'minin. Maka mereka tidaklah enam di dalam mendengar hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat, tidak ada pada diri mereka itu enam aliman wajib, iman wajib mengimani dari sifat-sifat tersebut yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya mukminin, tidak mengimani dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal, bahkan mengingkari. Nah, seperti diantaranya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Masa Allah bisa turun ke dunia? Banyak orang enggak bisa menerima ini, akalnya. Atau Allah Subhanahu wa taala tertawa. Allah tertawa. Allah Subhanahu wa taala punya betis, punya jari-jari, punya tangan. Ini kadang orang sulit menerima. Lalu begitu Allah sama dengan kita loh, manusia. Saya mengatakan kamu tentang Allah punya mata, Allah punya betis. Ini semuanya sabit. Ada disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Maka mereka dalam menghadapi seperti ini, mereka mengingkari sehingga tidak mengimaninya dengan keimanan yang benar, bahkan menolak. Nah, adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menerima hadis-hadis selama itu hadis sahih berkaitan dengan sifat, mereka menerimanya dengan sepenuh penerimaan tanpa mereka mempertanyakan bagaimananya, tanpa mereka mentahri merubah maknanya. Dan seperti itu beda dengan ahlu ta'wil, mereka tidak menerima, tetapi mereka menta'wil Allah tidak punya tangan. Ahlu sunnah meyakini Allah punya tangan, hakikat tangan, sebagaimana makhluk punya tangan, Allah punya tangan. Mereka tidak menerima. Mereka menakwilkan tangan itu dengan kudrah. Maknanya tangan itu adalah kudrah, adalah Allah memiliki kudrah. Allah punya mata. Mereka tidak meyakini Allah punya mata. Mereka menakwilkan dengan takwilan yang lain, yang batil. Adapun kita ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah ini, mereka menerima dari hadis-hadis atau ayat-ayat tentang sifat yang semisal ini. Amiru kama ja'at, kita terima sebagaimana apa yang datang dari nas, tanpa mentakwil, mentahrif. Disebutkan dari Waqi An Israil menyebutkan hadis sebagaimana disebutkan oleh Imam Dzahabi, menyebutkan hadis idza jalasa ar-rabb ala al-kursi, ketika Allah Subhanahu wa taala Rabb Allah duduk di atas kursi. Nah, ini kalau orang tidak punya pemahaman tentang semua sifat, maka menolak. Masa Allah duduk di atas kursi? Namanya Allah punya kursi, seperti kita duduk di atas kursi. Faksyara rajulun inda waqi, maka ada seorang bergetar di sisi waqi, maka waqi pun marah pada orang ini. Kenapa kamu dengan sikapnya dia bergetar badannya itu menunjukkan istingkar, mengingkari, pengingkaran terhadap apa yang disampaikan apabila Rabb duduk di atas kursi. Allah memiliki kursi memang. Dalam hadis disebutkan ada kursi. Ditafsirkan oleh Ibn Abbas, kursi adalah mawdi qadamir rahman. Kursi itu adalah tempat kedua kakinya Allah Azza wa Jal. Maka waqi pun marah terhadap orang tadi. Tabir mengatakan adrakna al-amas wa sufyan yuhaddithuna bi hadhihi al-ahadith wa la yunkirunaha. Kami mendapati al-amas Sufyan Ats-Tsauri, mereka menyampaikan hadis-hadis yang semisal dengan ini, hadis-hadis ini, walayum kirunaha, dan mereka tidak mengingkarinya. Kenapa kalian mengingkari? Dan terkadang terjadi pada diri mereka tidak menerima ya hadis-hadis seperti ini dan meninggalkan dari perkara yang diwajibkan bagi mereka beriman kepada sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Maka keadaan mereka seperti keadaan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentangnya, apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, apakah kalian mengimani sebagian kitab dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Sama keadaannya orang seperti ini, orang yang menerima sebagian hadis dan menolak sebagian, menerima hadis-hadis yang muhkam, yang jelas tentang hukum-hukum, tentang halal haram, tapi hadis tentang sifat-sifat Allah mereka tolak karena ini sesuatu yang gharib, asing, aneh. Allah seperti ini, punya kaki, Allah punya ini, Allah duduk di kursi, Allah turun ke langit. Berarti kita bisa melihat Allah nanti turun ke langit. Maka kondisi orang seperti ini sama dengan orang yang Allah katakan tentang mereka, apa tuh minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian kitab dan mengkufuri sebagian yang lainnya? Fala yaslamu minal kufri illa man amila bima wajaba alaihi fi dzalik minal iman bi kitabillahi kullihi wal yaqin. Dan tidaklah selamat seseorang dari kekufuran illa man amila, kecuali orang yang mengamalkan bima wajaba alaihi, dari apa yang wajib baginya, fi dzalik dalam perkara demikian ini, minal iman fi kitabillahi kullihi, yaitu beriman kepada kitabullah seluruhnya, wal yakin dan meyakini seluruhnya kitabullah, tidak kemudian beriman kepada sebagian ayat, sebagian enggak diimani, tidak kemudian sebagian diimani dari hadis-hadis Nabi, sebagian ditolak. Nah, maka orang seperti ini dia tidak akan selamat dari kafiran. Orang yang selamat kafir adalah orang yang dia mengamalkan apa yang diwajibkan kepadanya, berupa mengimani Alkitab seluruhnya dan meyakininya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab." Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, Al-Quran. Minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab. Di antara dari Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkam, ayat-ayat yang jelas maknanya, wadih, gamblang, ahkam. Hunna umul kitab. Wa ukhra mutasyabihat, dan sebagiannya ada yang mutasyabih, yang tidak jelas bagi setiap orang maknanya. Butuh orang yang berilmu, yang memahaminya. Fa'amal ladhina fi kulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit zaik, penyakit penyimpangan, mereka mengikuti yang mutasyabih. Mereka mencari-cari yang mutasyabih, cari-cari ayat-ayat Allah yang tidak jelas maknanya bagi semua orang. Itulah yang diambil, jadikan fitnah kepada manusia. Apa maksudnya mereka? Ibtigha' fitnah, mereka yang mencari fitnah. Seperti Sabil datang kepada Umar bertanya tentang ayat-ayat mutasyabih yang tidak jelas, Umar bin Khattab memukul sampai berdarah-darah kepalanya Sabil, mencari fitnah. Dia tanya tentang ayat-ayat dengan dalam rangka untuk mencari fitnah, fitnah kepada manusia. Maka dipukul kepalanya oleh Umar bin Khattab sampai mengucur darah. Tak berhenti Umar memukul sampai mengatakan, "Ya Amir Mu'minin, kalau engkau ingin bunuhku, bunuhlah aku. Tapi kalau engkau ingin agar subat itu keluar dari kepalaku, maka sungguhnya subat itu telah pergi, sudah keluar." Dan akhirnya beliau Sabiq kembali kepada jalan yang hak dan bersama ke Amirul Mukminin jihad sampai jadi syahid. Orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, mereka mengikuti dan mencari yang mutasyabih dalam rangka mencari fitnah dan mencari ta'wil-ta'wilnya sendiri. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya, tafsirnya, ayat-ayat mutasyabih kecuali Allah. Rasihuna fi ilmi, dan orang-orang yang mendalam ilmunya, mengetahui tentang ayat mutasyabi ini. Yaquluna amanna bi kullu min indi rabbina, mereka mengatakan kami beriman. Kullu min indina, beriman kepadanya. Kullu min indina min indi rabbina, semuanya itu berasal dari Rabb kami. Wama yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengambil pelajaran itu kecuali ulul albab, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berakal. Khanifidin rahimani wa rahmatullah. Kita cukupkan sampai sini dulu bahasan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Thank you.